Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau kembali mengutip, ya ini masih dalam pembahasan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ke-36, dan kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, qauluhu sallallahu alaihi wasallama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Dan barang siapa yang menempuh jalan, ya, yang dengan jalan tersebut ia mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya, karena sebab dia menuntut ilmu tadi, yang memudahkan jalan untuk menuju ke surga. Sulukut tariqi liltimasil ilmi yadkhulu fihi, ya, dan cara untuk menempuh, ya, atau perjalanan untuk menempuh atau untuk menuntut ilmu, itu termasuk di dalamnya. Sulukut tariqil haqiqiyyi, ya, yaitu yang pertama menuntut ilmu, ya, yang perjalanannya itu adalah perjalanan yang hakiki. Ya, apa perjalanan yang hakiki tersebut? Wa huwal masyu bil aqdami ila majalisil ulama'i. Yang dimaksud perjalanan menuntut ilmu yang hakiki itu adalah, ya, berjalan kaki, ya, berjalan menggunakan kaki menuju majelis-majelis para ulama. Ya. Wa yadkhulu fihi, ya, dan masuk juga dalam definisi sulukut tariq liltimasil ilmi ini, yaitu menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu ini, sulukut turuqil muaddiyati ila husulil ilmi. Ya. Yang yaitu menempuh, yang menempuh cara-cara, yang menempuh cara-cara yang dapat mendatangkan ilmu, ya, atau membantu untuk dapat mendatangkan ilmu. Ya, jadi perjalanan, ya, perjalanan atau menempuh cara-cara yang cara-cara tersebut itu dapat membantu kita untuk mendapatkan ilmu. Ya. Contohnya apa? Mithlu hifdhihi, ya, seperti menghafalkan ilmu. Yaitu bukan perjalanan secara hakiki. Wa dirasatihi, ya, kemudian mempelajari ilmu. Wa mudzakaratihi, ya, dan juga, ya, saling mempelajari ilmu. Ya, wa mutala'atihi, ya, dan juga menelaah ilmu. Ya, wa kitabatihi, ya, dan juga menulis ilmu, ya, wattafahumilahu, ya, dan juga berusaha memahami ilmu, wa nahwi dzalika, dan cara-cara yang sejenis dengan hal tersebut. Minat turuqil ma'nawiyyatil lati yutawassalu biha ilal ilmi, ya, wa nahwi dzalika. Minat turuqil ma'nawiyyatil lati yutawassalu biha ilal ilmi. Yaitu cara-cara, ya, namun yang cara-cara yang secara maknawiyah, jalan-jalan yang secara maknawiyah yang dapat, ya, menyampaikan kita kepada ilmu. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Ya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. karena perjalanan menuntut ilmu tersebut. Qad yuradu bidzalika, ya barangkali yang dimaksud dalam ucapan Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu adalah annallaha yusahhilu lahul ilma alladhi talabahu. Ya, barangkali maksudnya adalah Allah akan memudahkan baginya ilmu yang dia cari. Wa yuyassiru alaihi. Ya. Dan juga memudahkannya, yang memudahkan untuk yang memahaminya. Fa innal ilma tariqun musilun ilal jannati. Ya, karena yang namanya ilmu itu adalah jalan yang mengantarkan menuju surga. Wa qad yuradu aidan, dan barangkali juga maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, annallaha yuyassiru li talibil ilmi. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memudahkan untuk penuntut ilmu. Idza qasada bi talabihi wajhallahi. Ya, jika penuntut ilmu tersebut itu memaksudkan, ya, atau niatnya untuk menuntut ilmu itu adalah mengharapkan wajah Allah. Maka apa yang dimudahkan? Alintifa'a bihi. Ya, yaitu mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Wal 'amala bi muqtadahu. Ya, dan juga ya beramal, ya beramal dengan sebab ilmu tersebut. Fayakunu sababan li hidayatihi. Maka itu akan menjadi sebab, ya, dia mendapatkan hidayah. Walidukhulil jannati. Dan juga akan menjadi sebab bagi dia untuk masuk ke surga. Wa qad yuyassirullahu li talibil ilmi uluman ukhara. Ya, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan bagi penuntut ilmu, ya, yaitu ilmu-ilmu yang lain. Ya. Yantafi'u biha, yang dia akan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang lain tersebut. Wa takunu musilatan lahu ilal jannati. Dan itu akan menjadi sebab baginya yang mengantarkan dia menuju ke surga. Wa qad yadkhulu fi dzalika aidan, ya, dan barangkali bisa juga masuk ke dalam hadis ini, yaitu tashilu tariqil jannatil hissiyyi yaumal qiyamati. Ya. Yaitu memang, ya, secara hakikatnya, secara hissi itu nanti di hari kiamat itu dia akan betul-betul dimudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, wa huwa shirath. Ya, yaitu ketika melewati as-sirat wa ma qablahu, dan juga tahapan-tahapan yang sebelumnya wa ma ba'dahu, ya, dan juga tahapan-tahapan sebelum sirat tersebut, ya, minal ahwali, artinya seluruh kondisi atau seluruh, ya, kejadian yang berat pada hari kiamat tersebut memang betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu jalannya. Fala tariqa ila ma'rifatillahi. Ya, maka tidak ada jalan. Ya, jalan yang lain untuk mengenal Allah. Wa ilal wusuli ila ridwanihi. Ya, dan juga tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wal fauzi biqurbihi. Ya, dan juga mendapatkan kebersamaan Allah. Wa mujawaratihi fil akhirati, dan juga, ya, kebersamaan dengannya, ya, pada atau di akhirat nanti, ya, atau kedekatan dengannya di akhirat nanti. Tidak ada jalan-jalan semua itu, ya, untuk mendapatkan mengenal Allah, untuk mendapatkan ridhonya, ya, kemudian menjadi dekat dan bersama Allah di akhirat nanti, illa bil ilmin nafi'il ladhi ya ba'athallahu bihi rusulahu. Melainkan dengan ilmu yang bermanfaat, yang Allah mengutus para rasulnya dengan ilmu tersebut. Wa anzala bihi kutubahu, ya, dan ilmu tersebut itulah yang diturunkan Allah di kitab-kitab Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillahi, ya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballahi, ya, mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihi musakinatu, ya, melainkan ya ketentraman akan turun kepada mereka. Wa ghasiyat humur rahmatu, ya, dan rahmat, ya, atau mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa haffat humul malaikatu, ya, dan para malaikat itu akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan, ya, memuji mereka, ya, di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Hada yadullu ala istihbabil julusi fil masajidi. Hadis yang mulia ini itu menunjukkan akan, ya, anjuran untuk duduk di masjid. Litilawatil Qur'ani wa dirasatihi, untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Wa qad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, anna jazaa'al ladzina yajlisuna fi baitillahi, ya, bahwa balasan bagi orang-orang yang duduk di rumah Allah, yatadarasuna kitaballahi, dan juga mereka itu mempelajari kitabullah, apa jazanya? Arba'atu asya'a, ya, ada empat perkara. Ahaduha, ya, balasan yang pertama, tanazzulus sakinati alaihim, yaitu turunnya ketenangan di antara mereka. Wathani, balasan yang kedua, ghisyanur rahmati, yaitu diliputi dengan rahmat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yaitu firman Allah pada surat Al-A'raf ayat ke-56. Al-Thalithu, balasan yang ketiga, annal malaikata tahuffu bihim, ya, bahwa malaikat itu akan mengelilingi mereka. Ar-rabi'u, balasan yang keempat, annallaha yadhkuruhum fi man indahu, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memuji dan menyanjungnya, ya, di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Wa dzikrullahi li 'abdihi, ya, dan yang dimaksud dengan Allah menyebut atau sebutan Allah atau Allah menyebut hambanya itu maksudnya apa? Huwa tsana'uhu 'alaihi fil mala'il a'la baina malaikatihi. Yaitu adalah pujian Allah terhadap hamba, ya, kepada, ya, al-mala'ul a'la baina malaikatihi, yaitu malaikat-malaikat yang paling tinggi, ya, yang paling mulia di antara malaikat-malaikatnya. Wa mubahatihim bihi, ya, dan juga, ya, membanggakan hamba tersebut di hadapan al-mala'ul a'la tersebut. Wa tanwihihi bidzikrihi, ya, dan juga, ya, membesarkan kebaikannya. Wa hadhil khisalul arba'u likulli mujtami'ina 'ala dzikrillah ta'ala. Ya. Keempat perkara ini itu adalah, ya, untuk setiap orang yang berkumpul, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya, barang siapa yang, ya, diperlambat amalannya, maka nasabnya tidak akan dapat mempercepatnya. Ya, artinya mempercepatnya menuju ke surga. Ma'nahu, ya, maknanya, annal amala huwa alladhi ya, yubaligu bil abadi darajatil akhirati. Ya. Karena amal itulah yang sesungguhnya dapat menyampaikan hamba ya, menuju ke derajat di akhirat. Atau yuballighu bil abdi darajatil akhirati, yang dapat menyampaikan hamba menuju ya, derajat di akhirat. Faman abata'a bihi amaluhu, ya, maka barang siapa yang diperlambat oleh amalannya, ya, atau tadi ya huwalladzi sudah muta'addi ya balughu bil abdi darajatil akhirati, bisa ya annal amala huwalladzi ya balughu bil abdi darajatil akhirati, karena amalannya itulah yang dapat membuat hamba ya sampai ke tingkatan di akhirat. Faman abata'a bihi amaluhu an yablugha bihil manazilal 'aliyata 'indallahi ta'ala, maka barang siapa yang diperlambat oleh amalnya untuk mencapai ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, lam yusri' bihi nasabahu fayuballighahu tilkat darajati. Ya. Maka ya, nasabnya tersebut, ya, maka nasabnya tersebut itu tidak akan ya, mempercepatnya untuk mencapai derajat-derajat tersebut. Ya, fa innallaha rattabal jazaa'a 'alal a'mali la 'alal ansabi. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya memberi tingkatan ya balasan itu tergantung kepada amalannya. Ya, bukan kepada nasab yang dimiliki oleh seseorang. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, fa'idha nufiqa fissuri fala ansaba bainahum yawma idhin. Fa'idha nufiqa fissuri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasa'alun. Dalam surat Al-Mu'minun, ayat ke-101, ya, maka ketika sangkakala telah ditiup, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka pada hari tersebut. Dan mereka pun tidak lagi saling bertanya. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina unzila alaihi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika diturunkan kepada beliau ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ma'syara Quraisyin, ya wahai ya sekalian kaum Quraisy, ishtaru anfusakum minallahi, ya belilah diri kalian sendiri ya dari Allah, la ughni ankum minallahi syai'an, ya, aku tidak bisa melindungi kalian ya dari azab Allah sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya wahai Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat beliau langsung. La ughni anka minallahi syai'an. Aku tidak akan dapat ya melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Ya Safiyyatu ammata Rasulillahi. Ya wahai Safiyyah, bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kerabat juga. La ughni anki minallahi syai'an. aku tidak dapat ya melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini putri langsung. Salini ma syi'ti. Ya mintalah kepadaku apapun yang engkau mau. Ya, dariku. La ughni anki minallahi syai'an. Ya kan tetapi aku tidak bisa melindungimu dari azab Allah sedikit pun. Kita lihat catatan kaki akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian wa yashhadu li hadza dan juga ada yang menguatkan makna ini yaitu ma fi sahihaini yang ada di dalam as-sahihain. An Amr ibn al-As dari Amr bin As ya radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya beliau mengatakan inna ala abi fulanin laisu li bi awliya'a ya ya sesungguhnya keluarga dari Abu Fulan itu bukanlah wali bagiku wa innama waliyyi Allahu ya wa innama waliyyi Allahu ya wa innama waliyyi Allahu sesungguhnya waliku hanyalah Allah wa salihul mu'minina ya dan orang-orang yang saleh dari orang-orang yang beriman. Kita lihat catatan kaki akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yushiru ila anna wilayatahu la tunalu bin nasabi wa in qoruba. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa kewalian ya terhadap beliau itu tidak diraih dengan nasab. Ya, hubungan kekerabatan walaupun dekat. Wa innama tunalu bil imani wal amali sholihai. Sesungguhnya kewalian beliau itu hanya dapat didapatkan dengan keimanan dan amal yang sholih. Faman kana akmala imanan wa amalan, maka barang siapa yang paling sempurna ya dari sisi iman dan amalnya ya fahuwa a'zamu wilayatan lahu, maka tingkat kewaliannya itu akan menjadi semakin agung. Sawa'un kana lahu min hunasabun qoribun au lam yakun. Ya baik itu orang tersebut memiliki hubungan kekerabatan yang dekat ataupun tidak. Wa fi hadzal ma'na yaqulu ba'duhum. Ya, maka untuk menguatkan hal ini itu sebagian dari orang Arab itu ada yang mengatakan la amruka mal insanu illa bidinihi ya. Ya demi umurmu atau sungguh ya sungguh manusia itu hanyalah karena agamanya. Tidaklah manusia itu melainkan karena agamanya. Fala tatrukit taqwa ittikalan alan nasabi. Ya, janganlah engkau meninggalkan takwa dan hanya bergantung kepada nasab. Laqad rafa'al islamu salmana farisin. Ya, sungguh Islam telah mengangkat derajat Salman al-Farisi, ya padahal beliau itu berasal dari Persia, ya artinya sangat jauh hubungannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad wada'a syirku syaqiyya Aba Lahabin. Sedangkan syirik itu menurunkan derajat, yaitu si durhaka, yaitu Abu Lahab. Padahal beliau itu adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.